بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita teruskan kajian pembacaan kitab Tibbun Nabawi dari akhir Mujallad Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, walil badani thalathatu ahwal, حال طبيعية وحال خارجة عن الطبيعية وحال متوسطة بين الأمرين. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang namanya badan, tubuh manusia, ditinjau dari segi kesehatan, Tibbun Nabawi, ada tiga keadaan. Keadaan pertama, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, halun tabi'iyah, keadaan badan secara keseharian normal-normal saja, sehat-sehat saja, tidak ada gangguan ini dan itu. Ini keadaan pertama. Yang kedua, wa halun kharijah 'anit tabi'iyah, keadaan kedua dari badan adalah keluar dari kebiasaan sehari-hari, dalam artian tidak sehat. Misalkan pagi hari tahu-tahu badannya sakit, mau bergerak sakit, mau makan gak nafsu makan, siang hari pun seperti itu, kepala pusing, tensi tinggi, kalau dulu gak ada tensi, sekarang mungkin tensi. Sore pinggangnya sakit, merasa khawatir, cemas, malam gak bisa tidur malam, kecuali sampai waktu sahur atau waktu subuh baru bisa tidur. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, wahalan mutawassitatun bainal amrain, keadaan pertengahan antara pertama dengan yang kedua. Fal ula, adapun yang pertama, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, biha yakunul badan sahihan, badan, keadaan, kondisi yang pertama adalah badannya sehat. Wa tsaniyah, yang kedua, biha yakunu maridhan, keadaan yang kedua, badannya dalam keadaan sakit. Wal halus tsalitsah, keadaan yang ketiga, hiya mutawassitatun bainal halatain, tengah-tengah antara keduanya. Fa inna dhidd la yantaqil ila dhiddihi illa bimutawassitatin, kebalikannya, kondisi sakit atau kondisi sehat tidak akan berpindah langsung sakit kecuali melalui tahapan pertengahan dulu. Ya, artinya perjalanan penyakit enggak langsung. Mungkin ada yang langsung, kalau kecelakaan, jatuh kecelakaan itu bisa langsung. Ya, enggak mungkin dari sehat deg besok atau seketika itu juga langsung sakit, enggak mungkin. Kecuali tadi kecelakaan, jatuh, kepukul, terbentur, ya itu bisa. Tapi secara normal, seharian dia pagi, siang, malam ya normal-normal aja. Malamnya mungkin ya bersin, kepala pusing, ya masih bisa diatasi. Tapi besoknya kalau seandainya ngedrop, kalau seandainya lemah daya imunnya, daya tahan tubuhnya, maka akan menjadi sakit. Nah ini dia maksudnya. Fa inna dhidda la yantaqil la dhiddihi illa bimutawassitin. Seorang yang sakit atau seorang yang sehat tidak akan bisa pindah kepada yang lainnya melainkan melalui tahapan pertengahan dulu. Wa sababu khurujil badan an tabi'iyah imma an dakhilihi li'anna murakkabun minal har wal barid war rutab wal yabis. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, sedangkan sebab musabab seseorang bisa sakit adalah karena keluar dari kebiasaan sehat badannya. Mungkin paginya biasa sehatnya apa? Makan pagi, sarapan, ya dia enggak nafsu makan, atau dia enggak enak makan, dia susah makan. Pagi misalkan habis subuh atau ketika waktu subuh, mohon maaf, dia buang air besar misalkan. Lah kok ini sehari, dua hari, lima hari, seminggu enggak pernah buang air besar. Ya, susah kencing. Nah, ini juga keluar dari kebiasaan normal yang ada. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, sebab seseorang menjadi sakit bisa dari faktor penyakit dalam, imma min dakhilih. Faktor penyakit dalam. Penyakit dalam banyak. Jenisnya banyak, bentuknya banyak, polanya banyak, macamnya juga banyak. Bisa dari pikiran, bisa dari mental, bisa dari emosional, bisa dari memang organ dalamnya yang lemah, dari genetiknya. Bisa dari ini dan itu dan lain sebagainya. Imma min dakhilihi li'anna murakkabun minal har wal barid. Karena mungkin penyakitnya bertumpuk kombinasi antara keadaan panas dengan keadaan dingin. Ya, sudah komplikasi misalkan. Dan dilihat tergantung umurnya, sebab penyakitnya, lama perjalanan sakitnya. Ya, kadang badannya dingin, kadang panas, kadang panas, kadang dingin, kepala dingin, bawah panas, bisa. Tengah dingin, ya atas panas misalnya. Warutab wal yabis, atau keadaan kering dan lembab, berat badannya, ingin bekerja, ingin aktivitas berat. Wa imma min kharij, atau faktor penyakit luar. Ya, yang pertama adalah PPD, faktor penyakit dalam. Ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa dari kondisi dingin dan panas bercampur. Mungkin lambungnya dingin, lambungnya dingin dikasih sesuatu yang panas, atau sebelumnya lambungnya panas dikasih sesuatu yang dingin. Jantungnya panas dikasih yang dingin, dingin banget, dingin bertingkat, bertahap, level. Level 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung. Sehingga Imam Abdul Qayyim rahimahullah, itu keadaan pertama. Keadaan yang kedua bisa jadi dari luar, faktor penyakit luar. Tadi faktor penyakit dalam. Faktor penyakit luar, walian nama yalqa qad yakunu muwafiqan. Kadang apa yang dia hadapi ya mencocoki badannya, Tau-tau keluar rumah dalam keadaan cuaca panas, keluar rumah dalam keadaan cuaca dingin, keluar rumah angin, keluar rumah dalam keadaan ya ada wabah misalkan, bau busuk dan lain sebagainya. Bisa jadi sehingga mencocoki tubuhnya atau berlawanan dengan tubuhnya. Waqad yakunu ghairar rutab wal yab, waqad yakunu ghairal muwafiq, atau mungkin tidak cocok dengan kondisi tubuhnya. Ketika cocok maka iklim cuaca maka akan sehat, tapi ketika enggak cocok, keluar rumah badan lagi panas, di luar dingin, atau sebaliknya. Ketika enggak mencocoki kondisi badannya, wadharar ladzi yalhaqul insan qad yakun min su'il mazaj bi khuruji 'anil i'tidal. Bisa jadi ya suatu penyakit yang menyertai manusia karena buruknya kondisi ya yang tidak sesuai dengan normalitas yang ada. Ya, musim panas tahu-tahu dingin, musim dingin tahu-tahu panas, atau mungkin faktor-faktor yang lainnya. Ya, biasa hidupnya di daerah yang panas tahu-tahu pindah ke daerah yang dingin, atau sebaliknya, di gunung dia nggak kuat misalkan, dia butuh daerah yang terik yang panas misalkan. Ini semua diperhatikan. Waqad yakun min fasadin fil 'adhu, bisa jadi dari organ tubuh dalamnya memang sudah rusak sehingga ada faktor penyakit dalam dan faktor penyakit luar. Waqad yakun min dha'fin fil quwa, atau mungkin bisa jadi kekuatannya sudah lemah, daya imunnya, daya tubuhnya, fisiknya lemah, tulangnya lemah, badannya lemah, darahnya lemah, sarafnya lemah, ya pikirannya sudah lemah, ininya lemah, ya, sudah tua. Au al arwah al lihamilatin laha, atau mungkin ada ruh-ruh yang jahat, maksudnya ruh-ruh yang jahat ya syaitan, mungkin diganggu oleh syaitan, disihir, bisa jadi ya was-was atau ragu-ragu atau cemas, bisa saja. Wa yarji dzalik ila ziyadatin mal i'tidal fi adami ziyadatih, sehingga kembali untuk meriset ulang kembali harus di stabilkan kondisinya, yang lebih dikurangi, yang kurang dilebihi. Paham enggak? Misalkan ya dia kurang apanya, kurang kuat tubuhnya, berarti apa, takut dingin, khawatir kalau dingin dia menggigil, dia batuk, dia tubuhnya enggak kuat dengan kondisi yang dingin. Berarti apa, ditambah dingin atau ditambah panas? Ditambah panas karena akan menghadapi sesuatu yang dingin. Apa makanan dan minuman yang panas, ya dicari, asal jangan api aja dia makan. Ya. Nah, jahe atau yang semisalnya. Madu ya bikin panas ininya, bukan panas dalam, beda lagi. Menghangatkan tubuh, daya imun. Au nuqsan mal i'tidal fi 'adami nuqsani. Atau harus dikurangi karena mungkin kalau badan ya terlalu berlebihan, dia harus dikurangi. Contohnya dia marah terus, matanya merah. Ya, setiap berbicara dia teriak, marah dan lain sebagainya. Kira-kira yang harus dikurangin apanya ini? Hah? Panas unsur tubuhnya dengan apa? Dengan dibekam. Matanya merah. Ngomong nyolot misalkan, ngegas terus. Hah? Kita santai, diam, sopan dan lain sebagainya, dia ngegas. Berarti kan orang yang seperti ini, nah harus ada yang dikurangi, apa? Misalkan dengan berbekam, distabilkan. Yang lebih dikurangi, yang kurang dilebih. Nah ini dia standarnya kata Ibnu Qayyim rahimah. Keseimbangan di sini. Keseimbangan. Ya. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, cukup. Ya seimbang. Kalau berlebihan berarti apa? Enggak seimbang lah. Ya, dia butuhnya sekian, dia berlebihan, ya besoknya sakit. Kenapa? Sakit perut misalkan. Masih mending sakit perut. Kalau kejang-kejang misalkan badannya. Autufarriqu mal i'tidalu fit tsalih, atau mungkin bisa dipisahkan. Ya, harus dikeluarkan, mungkin dimuntahkan. Yang harus dimuntahkan, dimuntahkan misalnya. Atau mungkin ya dikeluarkan racun tubuhnya. Baik tadi dengan dimuntahkan atau dengan buang air besar atau dengan buang air kecil atau yang semisalnya. Awal ittisal ma'al i'tidal fi tafarruqi, atau mungkin harus ada yang ditambah, digabungkan. Misalkan tangannya cacat, putus atau apa, kecelakaan. Dia butuh tangan palsu, ya silahkan pakai. Harus ada penopang misalkan. Awim tidan mali'i tidal finki baldih, atau harus ada yang ditambal tadi. Ya, supaya stabil badannya. Ya mohon maaf misalkan dari dengkul sampai pergelangan kaki dia remuk sehingga kan pincang. Kalau pincang biasanya harus ada kaki palsu misalkan. Ya monggo silahkan, supaya seimbang jalannya. Kalau jalannya gak seimbang pasti akan terganggu pada pinggangnya nanti. Ya tulang belakangnya akan terganggu. Aw khuruj di wad'in wa syaklin an wad'i wa syakli bihaitsu yukhriju an i'tidali, atau ada sesuatu yang harus dikeluarkan, ada yang harus dibentuk, ada yang harus ditambahkan, ada yang harus dikeluarkan sehingga semuanya harus seimbang. Intinya adalah seimbang. Mafhum? I'tidal, i'tidal keseimbangan. Nah, sehingga tidak berlebih, tidak kurang. Ya, karena porosnya adalah seimbang. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fattabibu, tugas seorang tabib, walladzi yufarriqu ma yadurru bil insan jam'uhu. Tugas seorang tabib adalah dia harus memisahkan kalau seandainya manusia atau seorang yang sakit dia akan memudaratkan tubuhnya kalau dia melakukan atau makan atau minum ya sesuatu yang membahayakan dia. Ya. Atau misalkan kalau dia gabungkan antara dia sakitnya apa, sendi tulang misalkan, sendi tulang. Tapi biasanya kalau sakit sendi tulang dia makan apa, jeroan, kacang-kacangan, kangkung misalkan, bayam, toge atau yang semisalnya, ya dia makan. Akhirnya nggak bisa kencing, badannya bengkak, kakinya bengkak, jalan susah. ya jempolnya bengkak misalnya. Nah, maka seorang tabib harus memberikan apa edukasi, pengarahan. Ini jangan digabungkan. Artinya jangan makan ini. Atau kasus yang kedua misalkan dia diabetes, gula darah. Kalau dia diabetes, gula darahnya tinggi misalkan, dia makannya coklat. Kira-kira sehatnya. Dia gabungkan dalam tubuhnya itu, dia masukkan ke dalam tubuhnya. Kira-kira bagaimana? Tambah sakit. Ya karena diabetes. Makanya coklat. Sehingga seorang tabib harus menjelaskan kepada pasiennya ya sesuatu yang bisa menyehatkan dia. Kalau digabungkan bikin sakit, ya dipisahkan. Aw yajma fi ma yadurru tafarruquh, atau sebaliknya dia harus menggabungkan sesuatu kalau seandainya apa sesuatu itu akan menyehatkan dia. Justru kalau malah dipisahkan akan membahayakan dia. Aw yanqusu min ma yadurru ziyadatuh. Juga seorang tabib harus menjelaskan kepada yang lainnya terhadap sesuatu yang harus dia kurangi. Kalau seandainya dia tambahkan dosisnya atau makan atau minumnya dia tambahkan melebihi ya batas normalnya, maka justru akan membahayakan dia. Atau sebaliknya, dia harus mengurangi, tadi melebihi, sekarang mengurangi. Ya. Aw yazidu fi ma yadurru nuqsanu. Atau mungkin makanannya harus ditambah, kalau kurang ya bahaya. Ya. Kalau kurang akan bahaya. Sehingga ini tugasnya tabib, kembalinya kepada keseimbangan. Oh ini kurang, ini lebih, ini kurang. Intinya keseimbangan. Wa ajlibu sihhal mafquda. Sehingga dengan keseimbangan tersebut, ada yang harus dikurangi, ada yang harus dilebihi. Ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi. Dengan keseimbangan tersebut, fa ajlibu sihhah, maka dia akan sehat. Ya. Dari kesehatan yang sekian lama dia luput darinya, dengan keseimbangan tersebut maka akan menjadi sehat biidznillah. Aw yahfadhuha bisyakal wasyubah wa yadfa'ul 'illal mawjuda bidd wan naqid, atau dia jaga dengan syakal. Syakal itu dengan cara, metode, ya apapun caranya, yang penting seimbang. Ya jelas harus halal, harus sesuai dan tidak ada pelanggaran syar'i, itu jelas. Wa yadfa'ul 'illal mawjuda bidd wan naqid, sehingga penyakitnya bisa lari, penyakitnya bisa hilang dari tubuhnya. Dengan apa? Dengan kebalikannya. Mafhum enggak? Hah? Faham enggak? Faham? Contohnya, biasanya orang diabetes kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Gula, manis, pahit, asam, manis. Berarti lawannya manis apa? Kasih yang pahit. Udah seimbang, udah stop, balance. Yang penting seimbang. Faham? Begitu pula sebaliknya, orang yang makan pahit akan bahaya. Jangan dikira. Lah terus piye? Ya kasih yang manis. Mafhum? Orang yang sering makan asam, Biasanya makanan minuman yang asam itu apa? Sebutin. Jeruk, terus mangga, terus makanan ada yang asam enggak? Bukan makanan basi, bukan. Ya, rujak misalnya. Kalau asam biasanya dilawan maka apa? Kebalikannya asam. Hah? Jadi lihat kondisinya bisa pahit, bisa manis, atau bisa dikombain. Itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, atau dia sering makan pedas. Kalau sering makan pedas berarti apa? Tubuhnya panas apa dingin? Panas. Badannya panas, berarti kasih sesuatu yang dingin. Dingin gak harus es. Faham gak? Paham gak? Dingin itu gak harus es. Karena air atau dingin itu bertingkat-tingkat. Dinginnya air dengan dinginnya es sama gak? Tidak sama. Dinginnya air, es atau air kelapa sama gak? Berbeda. Dinginnya es, air, air kelapa, ya, dengan misalkan rumput laut, dingin juga. Atau mungkin lidah buaya, dingin juga. Sama gak? Berbeda-beda. Ya, air saja berbeda-beda. Ya, antara satu air dengan air yang lainnya. Air yang normal misalkan berbeda dengan air yang sudah masuk dalam kulkas. Itu pun bertingkat-tingkat lagi. Mafhum ada? Nah, demikian pula tumbuh-tumbuhan pun seperti itu. Nah, sehingga tugas seorang tabib harus memisahkan, memilah-milih mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurang, mana yang harus ya dilebihkan, dikurangi, sehingga terjadi keseimbangan di sini. Nah, wa yadfa'ul 'illal mawjuda bidh-dhajjin wan naqid. Menyembuhkan itu cukup dengan kebalikannya saja. Misalkan ya, ini tadi dari pola makan, pola minum. Sekarang dari emosional. Orangnya pemarah. Tapi simpel saja, orang yang pemarah, lawan dari marah itu apa? Kebalikan dari marah itu apa? Apa? Ya dihibur gak? Ya dihibur, artinya dihibur dengan yang halal, yang ya cari hiburan yang halal, yang tidak melanggar syar'i. Misalkan ya kemana, jalan-jalan ke pantai, ke gunung dan lain sebagainya. Kira-kira tipe orang pemarah kalau diajak jalan-jalan terus akan bahagia nggak? Hah? Sembuh sendiri. Makanya kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah di sini, nah, wa yadfa'ul 'illah, menyembuhkan penyakit yang ada, bidd, dengan kebalikannya. Dengan kebalikannya. Orang ketawa terus sakit enggak? Kalau batas normal ya sehat. Tapi orang ketawa terus pagi, siang, malam, pagi, siang, malam ketawa terus, gelo namanya ini. Ya. Disembuhkan dengan apa? Hah? Dengan kebalikan ketawa apa? Nah, mencari sendiri. Ya. Sama seperti orang yang ragu-ragu. Nah, dikasih. Ya, dengan kebalikan dari ragu-ragu itu apa? Itu cukup, insya Allah sembuh. Ya, orang yang pendendam misalkan, dendam terus kira-kira. Nah, cari celahnya supaya dia enggak dendam, apa kebalikannya. Dikasih apa? Sesuatu yang menghibur dia, meyakinkan dia, mengobati hatinya. Ya, karena diobati sana sini ya susah. Makan obat ribuan kapsul, mari-mari, gak sembuh-sembuh. Nah, ya, kasih. Dengan lawannya, dengan kebalikannya. Nah, wa yukhriju aw yadfa'u bima yamna min husuliha bil himyah, atau mengobati sakitnya dengan pencegahan. Dia mencegah dulu. Ya, ada pencegahannya. Ya, khawatir dia sakit, dia cegah. Ya, misalkan ada makanan yang enak. Dia tahu nih sendinya, kakinya, pinggangnya udah sakit. Dia hantam makan apa? Emping, melinjo. Apa lagi? Hah? Nah, kacang-kacangan. Ya dia tahan dulu. Dia jaga nih pola makannya. Nah, maka akan mendapatkan kesehatan insyaallah. Wasataru hadza kullah fi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafian kafian bihaulillah wa quwwati wa fadli wa ma'unati. Semuanya ini ada, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Semuanya ini sudah ada dalam petunjuk Rasulullah SAW dengan lengkap gamblang bihaulillah wa quwwati. Atas kekuatan dari Allah, daya dari Allah, keutamaan dari Allah, pertolongan dari Allah, seluruhnya sudah lengkap dari Rasulullah SAW. Nanti akan dijabarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah satu persatu dengan lengkap biidznillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.